السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala macam kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan yang dengan keduanya kita bisa beramal saleh, kita bisa beribadah, dan kita bisa melaksanakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah. Dan juga yang lebih besar daripada itu, kenikmatan berupa keislaman dan hidayah. Betapa banyak mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, mereka bergelimang dengan berbagai macam kesesatan dan kekafiran. Tetapi kita menjadi muslimin, kita menjadi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ini juga kenikmatan yang lebih besar. Dan juga kenikmatan yang tidak kalah besarnya, bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman dan bimbingan berupa Al-Qur'an. Dan Allah jaga pula sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Berarti Allah SWT di samping menurunkannya dan juga Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya, kata Allah. Sehingga Al-Quran lengkap 30 juz, tidak berubah satu huruf pun sampai hari ini. Tidak berkurang, tidak berubah, tidak berganti. Allah jaga huruf per hurufnya. Bahkan bukan hanya lafadznya Allah jaga, tetapi juga maknanya Allah jaga. Bagaimana Allah SWT menjaga makna dari Al-Quran, Allah jaga pula sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata para ulama, kalau saja sunnah tidak terjaga, niscaya Al-Quran akan berubah jauh makna-maknanya. Mereka akan menafsirkan dengan seenaknya. Tetapi Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga pula sunnah-sunnah nabinya dengan riwayatnya, dengan sanadnya, sehingga Al-Qur'an bisa dijelaskan dengan sunnah demi sunnah, dijelaskan dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasyukuruhu subhanahu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya syukur di samping ucapan alhamdulillah, juga kita harus meyakininya dalam hati bahwa ini kenikmatan. Dan kita harus mengikrarkan dalam hati bahwa ini benar-benar dari Allah. Kalau tidak karena Allah, kita akan menjadi kufur. Kalau tidak karena Allah, kita akan menjadi sesat. Ikhwan fillah na'azakumullah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah membimbing kita ke jalan ini, dan kalau saja Allah tidak membimbing kita ke jalan ini, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena Allah menyatakan dalam ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau selalu memberikan mukaddimah pembukaan dengan kalimat may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Berarti kalau kita menjadi muslimin, ini nikmat azimah, kenikmatan yang sangat besar. Berarti Allah menghendaki kita mendapatkan bimbingan. Berarti Allah dengan rahmatnya menjadikan kita sebagai seorang yang mendapatkan dari Allah taufiq. Maka syukurilah dengan ucapan kita dan keyakinan kita, dan ditambah dengan bukti-bukti pengamalan. Karena yang namanya syukur, kalau tidak dibuktikan dalam bentuk pengamalan, maka tentunya itu bukan syukur yang jujur. Itu hanya kedustaan di lidah. Alhamdulillah kita menjadi muslim, tetapi dalam hati dia tidak yakin kalau itu kenikmatan. Sebagian manusia mengira bahwa itu ikatan yang berat, itu merupakan belenggu-belenggu, dan dia ingin lepas dari belenggu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian manusia merasa bahwa aturan-aturan Islam merupakan sesuatu yang membelenggu dirinya, tidak bisa bebas berbuat apapun. Ini qulana a'azakumullah, bukan syukur namanya. Lidahnya menyatakan alhamdulillah, tetapi hatinya tidak meyakini kalau itu nikmat. Maka kaum muslimin, kita wajib meyakini itu kenikmatan. Kalau kita diberi hidayah oleh Allah ke dalam Islam, maka terimalah sebagai kenikmatan, dan kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan amalan. Yakni dengan mengamalkan keislaman itu sendiri, dengan mengamalkan hukum-hukumnya, syariatnya, ibadahnya, dan kita mempelajari keislaman itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar syakiran li an'umillah, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan kita selamat dari keadaan mereka-mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ikhwani fi din, a'azakumullah, Allah sudah menyatakan wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Kata Allah bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur Allah akan tambah, dan siapa yang kufur maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya azabnya sangat berat. Satu kenikmatan ketika diberikan pada seseorang kemudian tidak bersyukur, maka niscaya Allah akan cabut kembali. Allah akan cabut kembali kenikmatan itu. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah, berapa banyak orang yang tadinya muslimin tiba-tiba murtad. Berapa banyak orang yang tadinya muslimin tiba-tiba dia menjadi sesat. Berapa banyak mereka-mereka yang tadinya berjalan di jalan Islam, tapi tiba-tiba dia menyatakan, aku tidak perlu dan tidak mau sholat. Aku gak mau puasa. Aku ingin bebas. Dan aku merasa belum yakin keberadaan Allah. Belum yakin adanya eksistensi Allah. Astagfirullah. Astagfirullah berarti Allah cabut kembali kenikmatan Islamnya. Allah cabut kembali kenikmatan yang besar, yang tadinya diberi petunjuk, tiba-tiba Allah cabut kembali hidayahnya. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang ada pada satu kaum hingga kaum tersebut yang menyebabkan Allah mencabutnya kembali. Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan, enggak akan mencabut kenikmatan itu kecuali dengan sebab mereka sendiri yang merubah keadaan mereka, maka Allah cabut kembali kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Maka seorang muslim harus memiliki yang namanya istijabah. Yang namanya istijabah adalah tunduk dengan perintah. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Mereka tentunya kaum muslimin, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang sudah mendengar dalil, ada yang belum mendengar dalil. Tetapi istijabah harus ada. Maka kalau belum mendengar dalil, dimaklumi, dimaafkan. Tapi ketika mendengar, maka dia harus menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk dan kami patuh. Ini khulidin a'azakumullah yang namanya istijabah. Maka seseorang ketika mendengarkan ayat Al-Quran dan mendengarkan hadis yang sahih, maka dia harus menerimanya. Wajib menerimanya. Kalau itu adalah perintah, kerjakanlah. Kalau itu adalah larangan, maka jauhilah. Kalau itu merupakan berita-berita, percayailah. Dan kalau itu merupakan ancaman-ancaman, maka hendaklah kita khawatir dan takut kepadanya. Ini yang namanya istijabah. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya Allah ciptakan makhluk yang namanya syaitan, yang pasti akan menggoda di jalan hak, di jalan tauhid, di jalan keimanan. Maka siapa yang sudah berikrar dengan keislamannya dan siap untuk mengamalkannya, pasti dia akan menghadapi syaitan. Pasti dia akan menghadapi syaitan dan bala tentaranya dan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki. Berarti kita punya musuh. Dan kita akan mengamalkan amalan ibadah tidak begitu saja dengan mudah. Akan ada gangguan, akan ada godaan, akan ada rintangan. Dan itu sunnatullah. Itu sunnatullah fil qaul, fil alam. Apa yang Allah takdirkan semuanya dengan hikmah. Nanti ketika di jannah, di surga, kita gak akan mendengar lagi lahuan. Gak akan mendengar lagi ucapan-ucapan kosong, ucapan-ucapan dusta. Tetapi di dunia ini kita mendapatkan sekian macam ucapan-ucapan tipuan. Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan yang akan menipu kita dan menipu kaum muslimin. Yang menyeret dari jalan yang lurus kepada jalan kesesatan. Dan syaitan bersumpah di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Yang ini akan menyesatkan manusia. Bahkan dalam ayat lain Allah ceritakan, la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu, kata iblis, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan dalam ayat lain Allah katakan bahwa iblis menyatakan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Sungguh kami akan datangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an syama'ilihim, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis di hadapan Allah, sungguh aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan niscaya engkau ya Allah, enggak akan mendapati mereka bersyukur. Menghalangi dari syukur, menghalangi dari apa yang sedang kita bahas, yang kita anjurkan dan kita peringatkan kaum muslim untuk bersyukur. Ternyata iblis menyatakan, aku akan halang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan engkau gak akan dapati mereka bersyukur, kata iblis. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa dari depan mereka artinya akan dibikin kabur tentang akhirat, akan dibikin ragu tentang akhirat. Dari belakang digambarkan betapa indahnya dunia, digambarkan betapa nikmatnya dunia. Dan dari kanan dan dari kiri ditipu dengan jalan-jalan lain yang seakan-akan jalan kebenaran, ternyata jalan yang menyesatkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita butuh senjata, kita butuh bekal, dan kita butuh sesuatu untuk menghadapi syaitan. Kalau kita dibikin ragu tentang akhirat, maka baca Al-Quran, baca hadis-hadis tentang akhirat, maka akan menambah keyakinan kita, yakni ilmu. Demikian pula ketika dari kanan ditipu, ini jalan yang lurus, kita akan katakan kepadanya, man dalil, apa dalilnya? Mana hujahnya? Kalau tidak bisa membawakan ayat dan hadis, maka kita selamat, tidak tertipu oleh iblis. Ketika dunia diindahkan, betapa indahnya dunia, kau jangan tinggalkan, ini hulwatun hadirah, hijau dan indah, maka kita jawab, akhirat lebih indah. Kita jawab, jannah, surga lebih indah dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik daripada dunia, daripada al-ula, tempat dunia ini. Khonibrinazakumullah, maka ini senjata al-ilm was-sabr, ilmu dan kesabaran. Wa nasallahu ta'ala at-tawfiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala as-sabat 'ala ad-din 'ala at-tauhid was-sunnah. Wa nasallahu ta'ala ayya jalana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di samping rintangan dari luar, dari iblis dan anak buahnya, ada pula rintangan dari diri kita sendiri yang bernama hawa, hawa nafsu, yang Allah SWT menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan istijabah. Kata Allah SWT, fa innam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kata Allah, kalau mereka tidak mau istijabah, kalau mereka tidak mau menerima ajakanmu wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Lihat dipertentangan oleh Allah bahwa hawa bertentangan dengan istijabah dan istijabah bertentangan dengan hawa. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa, hawa nafsunya sendiri, kemauannya sendiri, seleranya sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, manusia memang punya keinginan, punya selera, punya sesuatu dalam hatinya, hawa, dan itu memang fitrah demikian. Tetapi harus kita melihat apa yang dihalalkan oleh Allah, jalanilah, dan apa yang diharamkan, tinggalkanlah, walaupun mungkin hati cenderung kepadanya, lawanlah. Itu tarikan-tarikan yang akan menghalangi kita dari ketaatan pada Allah. Tarikan hawa adalah tarikan yang menghalangi kita untuk syukur kepada Allah. Dari luar syaitan menghalangi kita untuk syukur, untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Ternyata dari dalam hawa juga sama, menarik seseorang. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan, selalu mengajak kepada sesuatu yang su. Khonibina'azakumullah, maka ini pun perlu diwaspadai. Ada musuh dari luar dan ada musuh dari dalam. Dan seringkali kita merasa bahwa ini benar, ini hak, padahal itu tarikan hawa. Kayaknya kalau begini lebih baik, kayaknya kalau begitu lebih baik. Jangan langsung kamu terima, jangan langsung kamu katakan ya, karena bisa jadi itu adalah hawa yang bertentangan dengan ayat dan hadis. Maka sebentar, sebagaimana ucapan para ulama, la naqbaluha illa bi syahidaini adlain, kita tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi, Al-Qur'an dan Sunnah. Kecuali dengan dua saksi yang adil, yaitu ucapan Allah dan ucapan Rasul. Dan kita lihat tafsirnya sesuai dengan apa yang dipaham oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah. Maka kalau kita memahami bahwa apa yang kita pikirkan ternyata benar, silakan, jalanilah. Tetapi hati-hati, kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, hawa harus dikalahkan, pikiran-pikiran pribadi harus dikalahkan, tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa yang kita lihat bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita katakan mata kita yang salah. Kalau telinga kita mendengar sesuatu, ternyata Al-Quran dan Sunnah menyatakan tidak begitu, maka kita katakan telinga yang salah. Kalau kita pikirkan sesuatu bahwa ini kayaknya bagus, ternyata Quran dan Sunnah menyatakan jelek, kita katakan pikiran saya yang salah, Al-Quran yang hak, bahwa itu jelek. Ini khonibidina azakumullah yang namanya istijabah, yang namanya ketundukan pada qawla Allah wa qawla Rasul. Maka kalau demikian adanya, insyaAllah kita digolongkan oleh Allah SWT minasyakirin, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang terus bertekad untuk lebih mementingkan Quran dan Sunnah daripada hawa nafsu kita sendiri, daripada pikiran kita sendiri, daripada tarikan-tarikan hawa. Memang ikhwan fillah na'azakumullah, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الله memang sudah diindahkan, dijadikan manusia suka, syahwatnya, keinginannya kepada para wanita, anak-anak, dan berbagai macam kendaraan yang ditambatkan, emas, perak, kebun-kebun, dan juga al-harf, peternakan dan perkebunan. Tetapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan-perhiasan dunia, dan Allah di sisinya dipersiapkan yang lebih baik, tempat kembali yang jauh lebih baik dari semua itu. Sehingga fitrah manusia suka pada wanita, suka pada anak-anak, suka pada harta benda, emas dan perak, suka pada keuntungan-keuntungan, suka pada semua itu, peternakan, perkebunan, atau kendaraan-kendaraan yang mewah, rumah-rumah yang mewah, semua wajar, manusiawi. Tetapi Allah SWT mengingatkan bahwa apa yang Allah persiapkan yaumul qiyamah, kata Allah, husnul ma'ab, tempat kembali yang jauh lebih baik dari semua itu. Sehingga di dunia ini kita ambil apa yang halal, tetapi kalau sampai pada yang haram, tahanlah. Kita menjadi rakyat-rakyat yang amanah. Kita menjadi penguasa-penguasa yang amanah. Kita menjadi pegawai-pegawai yang amanah. Kita menjadi bos pemimpin, juga pemimpin yang amanah. Qunibidina'azakumullah, kaum muslimin yang terhormati. Tidak karena tergiur dengan semua kenikmatan-kenikmatan dunia tadi, kemudian kita melalaikan perintah Allah, kita melalaikan syariat. Tidak demikian. Harusnya kita tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul, dan sabar. InsyaAllah kita akan mendapatkan husnul ma'ab, kebaikan yang jauh lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasallah taufiq wal hidayah. Wa nasallah ta'ala as-salamah. Wa nasallah ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.